Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام, pada hari ini insyaallah kita akan memulai kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, di mana Al-Lu'lu' wal Marjan adalah kumpulan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis-hadisnya semuanya insyaallah biiznillah sahih. Ditulis oleh seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Di mana Lu'lu' wal Marjan ini ditulis dimulai dengan bab tentang masalah akidah, iman, dan kebanyakannya berbicara tentang masalah fikih, tapi juga membahas tentang masalah-masalah yang lainnya. Baik, kita masuk pembahasan mukaddimah bab taghlidzil kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab beratnya dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau ingin mengingatkan bahwa berdusta atas nama Rasulullah itu perkara yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan 4 hadis yang isinya hampir mirip. Adapun hadis yang pertama, hadis Ali bin Abi Talib, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alai fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena siapa yang berdusta atas namaku hendaklah ia masuk ke dalam api neraka. Dikutip Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadis yang kedua, hadis Anas, ia berkata, innahu la yamna'uni an uhadithakum hadithan kathiran, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, man ta'ammada alaiya kadhiban falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya yang mencegahku untuk menyampaikan hadis yang banyak adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sengaja berdusta atas namaku hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Dikutip Imam Bukhari. Hadis yang keempat, hadis Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadziban alayya laysa ka kadzibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama seorang pun juga. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ya maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Dikutip Imam Bukhari juga. Hadis ini ya akhi adalah hadis mutawatir, diriwayatkan oleh lebih dari 20 sahabat, bahkan sebagian mengatakan 70 sahabat. Ini disebut dengan mutawatir lafzi. Kenapa? Karena semua perawi-perawi yang meriwayatkannya lafadznya rata-rata sama. Itu dengan lafaz, ya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya dalam api neraka. Di sini beliau ingin mengingatkan ya, masalah yang berhubungan dengan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang sangat bahaya sekali, Pak. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan apa? Akan menyebabkan ditambahkan syariat yang tidak berasal dari Rasulullah SAW. Kalau orang berani berdusta, qala Rasulullah SAW, kemudian kita menerima dengan mudah, maka bahaya, hancur agama ini, rusak agama kita. Iya. Sedikit kita akan membahas tentang hadis, apa itu hadis dusta. Karena di dalam ilmu hadis ada yang dikenal dengan al-hadithul maudhu', itu hadis palsu. Di mana hadis palsu ini, ya, semua ulama sepakat haram kita untuk mengamalkannya. Dan bahwasanya orang yang mengamalkan hadis palsu, berarti ia termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan muncul ya, sejarah berdusta atas nama Rasulullah SAW? Di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, tidak ada satupun yang berani berdusta atas nama Rasulullah. Karena para sahabat semuanya orang-orang yang bertakwa. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Mulainya muncul dusta itu pada abad kedua Hijriah, yang dilakukan oleh orang-orang zindik. Ini diceritakan oleh Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, di mana Muhammad bin Sirin berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka sebelumnya belum pernah bertanya tentang sanad hadis. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika muncul fitnah, apa yang dimaksud dengan muncul fitnah di sini? Maksudnya yaitu munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang mereka juga berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna, maka kami mulai berkata, sammulana rijalakum, sebutkan nama perawi kamu. Fayunzar, lalu kemudian dilihat. Fa in kana min ahli sunnah, kalau perawi ini termasuk ahli sunnah, maka diterima hadisnya. Fa in kana min ahli bidah, tapi kalau ia bukan ahli sunnah, maka tidak diterima hadisnya. Maka ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardhah, dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, Pak. Sebagai Imam Muslim membawakan sanadnya yang sahih kepada Ibnu Abbas, bahwa ada seorang tabi'in membawakan hadis-hadis Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Faja'ala Ibnu Abbas la yaltafitu ilaih. Maka Ibnu Abbas tidak mau mendengarkannya. Kemudian sahabat tabi'in ini berkata, ya, aqulu laka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyampaikan kepada engkau, hai Ibnu Abbas, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi engkau tidak mau mendengarkannya. Apa kata Ibnu Abbas? Kata beliau, inna kunna idza sami'na ahadan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratu a'yununa wa wa'athu ilaihi adhanuna. Iwastama'at ilaihi adhanuna. Dahulu kata Ibnu Abbas, memang kalau kami mendengar ada orang yang mengucapkan Rasulullah bersabda, itu mata kami langsung tertunjuk ke dia. Telinga kami siap-siap untuk mendengarnya. Falamma raqiban nasa sa'bu wadzalul lam na'khudh illa mimman arafna. Tapi sekarang kata Ibnu Abbas, ketika orang sudah mulai mengambil hadis dari siapa saja, maka kami tidak mau mengambil kecuali dari orang yang telah kami ketahui dan kami kenal saja akan kefikohannya. Mulai Ibnu Abbas pun berhati-hati, Pak. Iya. Dan firqah yang paling mudah berdusta atas nama Rasulullah itu Syiah. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, arwi an kulli ahad illa rafidha fa innahum yastahiluna al-kadhib. Aku meriwayatkan dari semua kelompok kecuali orang Rafidhah, karena mereka menghalalkan dusta. Jadi orang Rafidhah Syiah itu, Pak, bagi mereka dusta halal. Iya. Sehingga akhirnya semua ulama sepakat menerima hadis dari orang Rafidhah yang menghalalkan dusta haram dan bahwasanya periwayatannya tertolak. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, munculnya hadis palsu, Pak, banyak sekali pendorong-pendorongnya, Pak. Pendorong, di antara pendorong yang paling kuat munculnya hadis palsu itu, yaitu adanya orang-orang zindik. Orang zindik itu orang-orang yang pura-pura masuk Islam, tapi tujuannya ingin menghancurkan Islam. Iya. Yeah. Di mana orang zindik itu, di zaman tabi'ut tabi'in saja, atas pengakuan seorang ulama yang bernama Hamad bin Zaid bin Dirham, kata Hamad bin Zaid apa? Wadu'ati zanadiqah akthar min 70 alf hadith. Fi riwayatin 20 alf hadith. Orang-orang zindik itu berhasil memasukkan hadith lebih dari 70 ribu hadith. Satu riwayat 20 ribu. Jadi, bayangkan di zaman tabi'ut tabi'in, orang zindik sudah berhasil membuat hadis palsu sebanyak itu, Pak. Untuk apa tujuannya? Tentu tujuannya untuk merusak Islam. Disebutkan dalam satu riwayat, ya, bahwa ada seorang zindik yang bernama Abdul Karim bin Abil Arja. Dia ditangkap oleh khalifah di zamannya. Dan dia mengaku sudah membuat hadis palsu 4.000 hadis. Dia mengatakan, aku tidak menyesal untuk dibunuh karena saya sudah menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin 4.000 hadis palsu. Yang aku halalkan padanya yang haram dan aku haramkan padanya yang halal. Masya Allah ya. Ini jumlah yang tidak sedikit, Pak. Sehingga para ulama melihat seperti ini, mereka menyingsingkan lengan mereka untuk membela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang zindik nih, Pak nih. Jadi sebab munculnya hadis palsu yang pertama munculnya siapa? Orang zindik. Siapa orang zindik itu, Pak? Itu orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam, tapi tujuannya dia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dengan cara apa? Menyebarkan hadis palsu. Sebab dengan menyebarkan hadis palsu, akidah Islam rusak. Ibadahnya juga rusak. Bahkan Islam itu sendiri akan rusak. Ya, di antara hadis yang dibuat-buat oleh orang-orang zindik, hadis bahwasannya disebutkan dalam hadis itu, Allah menciptakan kuda. Lalu kuda itu berlari dan berkeringat. Lalu Allah menciptakan dirinya dari keringat kuda. Bayangan, Pak. Ya, isinya penghinaan banget terhadap ya Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, apa yang menyebabkan munculnya hadis palsu? Yaitu munculnya firqah-firqah sesat itu, Pak. Ya, munculnya Syiah, munculnya Khawarij. Dan setiap firqah itu rupanya membuat hadis palsu untuk membela keyakinannya masing-masing. Orang Syiah bikin hadis palsu tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Orang Ahlussunnah yang bodoh bikin lagi hadis palsu untuk melawan orang Syiah. Iya. Yeah. Orang Murji'ah bikin hadis palsu bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Orang Ahlussunnah yang bodoh bikin lagi hadis palsu yang menyebutkan di situ iman itu bertambah dan berkurang. Iya. Muncul itu, Pak. Karena apa? Adanya hadis-hadis firqoh-firqoh yang menyesatkan itu. Dan ada sebagian orang-orang yang dari kalangan Ahlussunnah yang bodoh, dia kira berdusta atas nama Rasulullah untuk kebaikan itu boleh. Iya. Sebab yang ketiga, munculnya hadis palsu fanatik madhab. Jadi orang yang fanatik madhab Syafi'i, fanatik madhab Hanafi, kalau di zaman dulu itu Pak, madhab Hanafi sama madhab Syafi'i itu enggak pernah akur Pak. Iya. Orang-orang madhab Hanafi itu paling benci sama madhab Syafi'i Pak. Benci banget. Iya. Sampai-sampai mereka membuat hadis palsu yang menjelek-jelekan Imam Syafi'i. Sebutkan dalam hadis yang palsu itu buatan orang-orang madhab Hanafi, Pak. Sayati 'alan nasi zamanun fihi Muhammad bin Idris huwa adhar min iblis. Nanti akan datang suatu zaman. Di zaman itu akan ada orang yang bernama Muhammad bin Idris, maksudnya Imam Syafi'i. Huwa adhar min iblis. Dia lebih bahaya dari iblis. Ternyata yang bikin fanatikus madhab Hanafi. Fanatik madhab ini yang diantara hal yang menyebabkan munculnya hadis palsu. Diantara sebab munculnya hadis palsu apalagi Bapak sekalian? Adanya tujuan-tujuan yang sifatnya duniawiyah. Dan orang-orang yang tujuannya duniawiyah ini ada macam-macam, Pak. Ada yang tujuannya ingin melariskan barang dagangannya. Seperti hadis Al-Badinjan dawa undikul lida. Terong itu obat segala penyakit. Iya. Yeah. Setelah diperiksa sama para ulama yang bikin tukang terong, Pak. Tukang semangka gak mau kalah, bikin lagi. Hadis tentang keutamaan semangka. Iya. Nah ini tujuannya duniawi ini. Biar apa laku, laris. Ada lagi yang tujuannya untuk cari duit tapi dengan cara berkisah. Iya. Dimana mereka berkisah, membuat kisah-kisah, bikin sanadnya sendiri. Ke Rasulullah SAW lalu bikin kisah sendiri, nanti setelah berkisah biasanya orang akan ngasih-ngasih duit dia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah, walaupun kisah ini ada padanya kelemahannya, bahwa Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in masuk ke masjid. Setelah selesai sholat, tiba-tiba ada seorang pemuda berdiri dan berkata, "Makanakum ayuhan nas." Diamlah kalian di tempat kalian. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Lalu dia pun mengatakan, haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Telah bercerita kepada saya Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal dengan sanadnya sampai Rasulullah SAW. Kemudian mulai dia berkisah 20 lembar lebih. Sementara di situ ada Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Maka Imam Ahmad berkata kepada dia, kamu yang menceritakan kepada dia? Enggak, katanya. Setelah selesai dipanggil, hei pemuda, dari mana kamu dapat hadis itu? Dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Saya Ahmad, ini Yahya. Kami enggak pernah cerita kepada kamu hadis itu. Apa kata si pemuda ini? Memangnya yang namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in cuma satu di dunia. Iya. Berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nah ini akhwal Islam, ini diantara apa namanya hal-hal yang menyebabkan munculnya hadis palsu. Diantara penyebabnya dan ini yang paling berbahaya Pak, yaitu adanya orang-orang soleh yang bodoh yang ingin memotivasi manusia untuk mempelajari Al-Quran tapi dengan cara bikin hadis palsu. Bikin hadis palsu tentang keutamaan surat per surat. Di antara yang melakukan ini namanya Nuh bin Abi Maryam. Namanya siapa? Nuh bin Abi Maryam. Di mana Nuh bin Abi Maryam mengakui kalau dia yang membuat keutamaan hadis-hadis tentang keutamaan surat per surat, Pak. Iya. Masya Allah, Bapak sekalian. Kenapa kata para ulama ini, ya, pemalsu hadis paling buruk? Kenapa? Karena kalau orang soleh, Pak, biasanya dipercaya orang. Masa orang soleh berdusta sih, gak mungkin kan? Ahli ibadah loh. Iya. Sehingga apa yang dia sampaikan, kalau dia berdusta atas nama Rasulullah, pasti orang akan mudah percaya, Pak. Makanya kata para ulama, ini syarrul wadda'in, seburuk-buruknya pemalsu hadis, yaitu orang-orang soleh yang bodoh. Di zaman sekarang banyak, Pak, kayak gini, Pak. Orang-orang yang ingin memberikan motivasi kepada manusia dengan cara bikin hadis palsu, ditempelin deh air Bukhari Muslim. Banyak benar, Pak. Main tempel-tempelin ada hadisnya. Tersebar hadis selangkah seorang wanita keluar rumah dalam keadaan memperlihatkan auratnya, maka selangkah itu pula bapaknya masuk neraka. Ini buatan orang Indonesia asli, Pak. Ya. Sebelum Ramadan muncul hadis, ya, bahwa Nabi Muhammad katanya naik mimbar kemudian berkata amin, amin, amin. Ketika ditanya apa yang kau aminkan, hai Rasulullah, kata Rasulullah, Malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, abaikan puasa. Orang yang sebelum Ramadan belum minta maaf sama bapaknya, sama istrinya. Itu asli orang buatan orang Indonesia, Pak. Kalau bapak cari hadis itu dalam kitab manapun gak bakal ketemu, Pak. Yang sahih itu lafadznya Rasulullah naik mimbar dan berkata amin, amin, amin. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, semoga celaka orang yang masuk ke Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan namun ia belum dapat ampunan dari Allah. Katakan amin. Kata Rasulullah apa? Amin. Nah ini benar sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Tapi sama si pemalsu ini diambil depannya, Pak. Lafadznya bikin sendiri. Jadi ya orang jadi bingung, ini benar enggak sih hadis? Kok kayaknya pernah dengar di depannya gitu kan. Tapi isinya bikinan sendiri. Wah ngeri, Pak. Kalau Bapak sekarang lihat ya di internet-internet bergentayangan itu, Pak, hadis-hadis palsu itu, Pak. Dan sangat berani mereka menempelkan di situ HR Bukhari dan Muslim, HR Muslim, HR Ahmad. Enggak tahu Pak Bukhari yang mana. Ya. Cari-cari di Sahih Bukhari enggak ada. Di Sahih Muslim juga enggak ada. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, di zaman ini memperjuangkan dan membela hadis Nabi ini penting sekali ini. Karena sudah sangat terlalu banyak orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan membela hadis itu, Pak, pahalanya jauh lebih besar dari berjihad. Jika kata Yahya bin Yahya At-Tamimi, "Ad-difa'u 'anis sunnah ahabbu ilai min ad-darb bisayf fi sabilillah." Membela sunnah Rasulullah lebih aku sukai daripada berjihad dengan senjata di jalan Allah. Kenapa? Karena membela sunnah itu membela modal Islam. Modal Islamnya Al-Quran dan sunnah itu dasarnya. Nah, kalau dasarnya sudah diubek-ubek, hancur Islam, Pak. Hancur Islam. Maka kewajiban kita membela sunnah itu harus, Pak. Jangan sembarangan men-share. Ada hadis, wah bagus nih isinya nih. Share. Tanpa peduli, bodo amat lah. Doif-doif juga, yang penting hadis. Ya Allah. Gak bisa begitu, Mas. Bahkan Al-Imamun Nawawi rahimahullah dalam Muqaddimah Syarah Muhaddab, ketika membahas tentang masalah hadis doif dan adab membawakan hadis doif, beliau mengatakan apa? Kalau hadis doif tidak boleh dipastikan sabda Rasulullah. Jadi kalau kita bawain hadis doif, gak boleh kita katakan Rasulullah SAW bersabda. Tapi adabnya bagaimana membawakan hadis doif itu? Kata Imam Nawawi, adabnya dengan sigatu tamrid, dengan kata kerja pasif. Diriwayatkan. Ya, begini. Maka kata Imam Nawawi berkata apa? Siapa yang membawakan hadis sahih, hadis dhaif, kemudian dia pastikan sebagai sabda Rasulullah, maka dia masuk termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin ketika membawakan hadis, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Siapa yang membawakan dariku sebuah hadis yang masih diragukan, ini dusta apa enggak, tapi ia sampaikan juga, maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta. Ya, maka kemudian Ibnu Hibban ketika membawakan hadis ini memberikan judul untuk hadis ini apa? Kata beliau, "Man syakka fi riwayatihi ahwa minas sahih am minas saqim fahuwa dakhilun fi hadzal khabar." Siapa yang merasa ragu dalam periwayatannya, apakah ini riwayat sahih atau bukan, tapi tetap disampaikan juga, maka ia masuk dalam hadis tadi. Coba bayangkan, Pak, berapa banyak di zaman sekarang khotib-khotib Jumat seenaknya bawa hadis palsu, Pak. Saya pernah duduk ya, di sebuah masjid, khotib Jumatnya bawa hadis begini. "Malam yasbir biqadha'i falyabhas rabban siwa'i." Rasulullah bersabda, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, ya, hendaklah ia mencari Tuhan selainku. Itu hadis palsu, Pak. Ya. Tapi dia sampaikan seakan enggak punya dosa, udah. Demikian pula saya pernah dengar ada seorang khatib membawakan perkataan Ibnu Khaldun dijadikan sabda Rasulullah, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-insan madaniyun bit-tab'." Manusia itu makhluk sosial. Aduh, Pak, saya datengin aja itu. "Pak, maaf, Ustaz. Itu bukan sabda Nabi, Ustaz. Itu perkataan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Kenapa jadiin sabda Nabi?" Ya. Nah, inilah Bapak sekalian fenomena yang mengerikan di zaman sekarang, Pak. Dikit-dikit bawa sabda Rasulullah, sabda Rasulullah. Ternyata dusta. Apa dia tidak takut termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hati-hati. Kalau kita mau ada orang yang men-share hadis ke kita, walaupun di situ dituliskan HR Bukhari dan Muslim, zaman sekarang jangan percaya dulu. Rujuk deh ke bukunya langsung, kalau enggak nanya ke ustaz yang paham. Ya, karena zaman sekarang ini begitu. Barusan tadi pagi saya ada yang nanya ke saya, "Ustaz, hadis ini sahih enggak HR Bukhari dan Muslim di bawahnya, Pak?" Saya bilang, "Dusta, enggak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim." Saudaraku, ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Ini bukan masalah sepele, Mas. Karena ini masalah yang berhubungan dengan din agama kita ini. Kalau makanya kata Imam Abdullah bin Mubarak apa, Pak? "Falaulal isnad laqala man syaa ma syaa." Kalau bukan karena adanya sanad hadis, orang akan semudah itu dan sembarangan mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Tapi alhamdulillah, Allah ingin menjaga hadis dengan adanya sanad. Tahu enggak sanad, Pak? Sanad itu rantai perawi yang menyampaikan kepada matan sabda Rasulullah SAW itu. Dengan adanya sanad kita bisa periksa ini hadisnya sahih apa enggak. Alhamdulillah. Maka kalau antum nemu hadis enggak ada sanadnya, enggak ditemukan juga dalam kitab-kitab para ulama hadis, itu artinya hadis dibuat-buat. Ya. Hati-hati ya akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ada hadis ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku rahmat. Padahal kata Pak Ibnu Hazm ini hadis batil. Syekh Al-Albani berkata, "La aslalah," tidak ada asalnya nih hadis. Dan maknanya juga batil. Kalau perselisihan umat Islam rahmat, berarti persatuannya adab, Pak. Karena kebalikan rahmat apa? azab. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain, dan alhamdulillah para ulama juga sudah mengumpulkan ya hadis palsu tersebut dalam kitab-kitab mereka. Dan saya sendiri ingin sekali mengumpulkan hadis palsu yang muncul di zaman sekarang baru ada, yang enggak ada di zaman-zaman dulu. Ya. Dan disebarkan oleh orang-orang. Ini penting sekali Pak, supaya kita mengetahui kalau itu termasuk hadis palsu dan kita tidak tertipu ya akhwat Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Nah, di sini beliau mengingatkan masalah pentingnya dosa orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang apa itu hadis palsu secara detail bukan di sini pelajarannya Pak. Itu dalam ilmu mustalah. Ya, kita kan bukan belajar mustalah hadis. Kita belajar kitab Al-Lu'lu wal-Marjan. Baik, kita masuk kitabul iman. Kitab al-iman. Sebelum kita membahas hadisnya, kita akan membahas apa itu iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, dan apa perbedaan iman menurut ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Ini penting sekali Pak. Iman secara bahasa adalah tasdiqun wa iqrar. Iman secara bahasa artinya membenarkan dan menetapkan. Itu iman. Iya. Adapun secara istilah, maka iman itu kata para ulama, i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi taw'i syaitan. Iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan apa? Lisan. Amalan dengan anggota badan. Bertambah dengan menaati Ar-Rahman. Dan berkurang dengan menaati apa? Syaitan. Ya. Perhatikan ini iman, Pak. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu tadi? Yang pertama, keyakinan dengan apa? Hati. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Sebatas yakin tapi tidak diucapkan, Muslim dia bukan. Abu Talib, paman Rasulullah SAW, yakin tidak Islam benar, Pak? Yakin. Tapi dia mengucapkan dua kalimat syahadat, Muslim tidak. Maka harus dengan ucapan lisan, Pak. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Terus gimana Ustaz? Saya terlahir dalam keadaan Muslim dari orang tua Muslim dan belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadat di depan Ustaz atau siapapun, gimana? Siapapun yang lahir di dalam keadaan Islam dari orang tua yang Muslim, udah cukup itu Pak. Kata Rasulullah SAW, ma min mauludin, ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu, dia terlahir di atas fitrah Islam. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya yang menentukan status dia, apakah dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya kalau orang tuanya Yahudi, anaknya otomatis Yahudi. Kalau orang tuanya Muslim, berarti anaknya otomatis apa? Muslim. Ya. Nah, ini yang pertama apa? Keyakinan dengan hati. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Amalan dengan anggota badan. Wajib diyakini Pak. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa amal termasuk dari iman. Dan bahwasanya amal mempengaruhi iman. Wajib diyakini. Namun apakah amal adalah syarat sah iman? Nah, ini yang menjadi sebuah perselisihan di zaman sekarang, Pak. Apakah iman itu syarat sempurna iman ataukah amal itu syarat sah iman? pendapat yang sahih, yang rajih, tidak bisa dimutlakan. Apakah amal itu syarat sah iman atau syarat sempurna iman? Adapun yang tersebar di internet, ya, orang yang menuduh saya yang mengatakan bahwa saya mengatakan amal itu syarat sah iman, syarat sempurna iman, itu dusta atas nama saya. Ya. Pendapat saya tentang masalah iman adalah bahwa amal adalah, amal itu ada yang merupakan syarat sah, ada juga yang merupakan syarat kesempurnaan. Yang jelas, Pak, kata Syekh Soleh Fauzan, pembahasan apakah amal itu syarat sah dan syarat sempurna tidak pernah dibahas oleh Salafus Soleh. Yang ada dalam kitab-kitab Salafus Soleh hanya mengatakan amal termasuk iman. Selesai. Dan bahwasannya amal mempengaruhi iman. Adapun tentang pembahasan apakah itu syarat sah atau syarat sempurna, ini tidak pernah dibahas oleh para salafus soleh, ya akhwat Islam. Jadi pembahasan seperti itu enggak penting sebetulnya, Pak. Namun perlu dipahami bahwa ada amal yang merupakan syarat sah iman. Ada. Seperti ucapan la ilaha illallah, syarat sah, sahih. Ada amal yang merupakan kesempurnaan. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, bahwa amal itu ada tiga derajat. Ada yang merupakan apa? Aslul iman, pokok iman. Yang kalau hilang, hilang seluruh iman. Ada lagi yang kedua apa? Wajibul iman. Kewajiban iman. Apabila hilang kewajiban iman, maka tidak hilang seluruh iman, tapi hilang kesempurnaan iman. Apa itu? Yaitu semua amal yang sifatnya wajib. Iya. Yang ketiga, yaitu yang disebut dengan mustahabbatul iman. Iman yang sifatnya sunnah. Yang apabila seseorang kehilangan daripada hal seperti ini tidak menyebabkan hilang kesempurnaan iman, tapi ia kehilangan keutamaan iman. Apa itu? Itu amal-amal yang sifatnya sunnah. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Dan wajib diyakini, Pak, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan menaati Allah dan berkurang dengan menaati siapa? Syaitan. Ini hal wajib ini, Pak. Kenapa? Karena inilah yang membedakan antara keyakinan Ahlussunnah dengan Murji'ah dan Khawarij. Orang Khawarij dan Murji'ah mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Namun dalam aplikasinya beda. Orang Khawarij berkata apa? Iman itu satu. Tidak bertambah dan tidak apa? Berkurang. Dan tidak bercabang-cabang. Kata orang Khawarij apa? Apabila kehilangan sebagian iman, hilang seluruhnya. Orang Murji'ah mengatakan apa? Iman satu. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan tidak bercabang-cabang. Apabila ada sebagiannya, ada seluruhnya. Bisa membedakan? Paham gak, Mas? Jadi orang Khawarij mengatakan apa? Apabila sebagian iman hilang, hilang seluruhnya. Kafir. Kalau orang Murji'ah apa? Apabila sebagian iman ada, ada seluruhnya. Konsekuensinya apa menurut orang Khawarij? Berarti pelaku dosa besar, kafir, murtad dari agama Islam. Kalau antum berdusta sekali, kafir, murtad, halal darah Anda. Kalau kamu berzina sekali, kata orang Khawarij, murtad, halal darah Anda. Iya. Yeah. Ini Khawarij, Mas. Di zaman sekarang kayak gini ada enggak? Ada, Pak. Iya. Yeah. Kalau ada orang berkata begini, siapa yang berhukum dan hukum selain Allah, dia kafir secara mutlak, ini Khawarij. Orang yang mengatakan siapa yang berhukum dan hukum selain Allah kafir secara mutlak, saya katakan dia Khawarij. Kenapa, Pak? Karena pelaku dosa besar pun berhukum dan hukum selain Allah. Zina hukum siapa? Bukan hukum Allah, Mas. Riba hukum siapa? Bukan hukum Allah, Pak. Pemakan riba berhukum hukum Allah tidak, Pak? Tidak. Pezina berhukum hukum Allah tidak, Pak? Tidak. Pencuri berhukum hukum Allah tidak, Pak? Tidak. Kalau ada orang berkata, siapa yang berhukum hukum Allah kafir secara mutlak, berarti pencuri kafir, pemakan riba kafir, ya, pezina kafir, apa bedanya dengan Khawarij? Tidak ada bedanya, ya, akal Islam. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah berhukum hukum selain Allah memberikan perincian. Ya, siapa yang berhukum hukum selain Allah dalam keadaan dia mengatakan halal enggak apa-apa, padahal dia tahu itu haram enggak boleh. Lalu ia meyakini bahwa Allah menghalalkannya, ini istihlal, na'am murtad. Ada perinciannya, Pak, itu. Saudara-saudaraku sekalian, ya. Nah, ini Khawarij, Pak. Jadi Khawarij itu menganggap bahwa orang yang kehilangan sebagian iman, maka apa? Kafir sudah. Sebaliknya Murjiah. Murjiah mengatakan orang yang ada sebagian iman, ada semuanya. Makanya Murjiah mengatakan apa, Pak? Amal tidak termasuk. Amal tidak termasuk apa? Iman. Iya. Jadi iman itu cukup keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, selesai. Dan Murji'ah ini terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama Murji'atul Fuqaha, Murji'ahnya para fuqaha, yang disebut dengan Ashabur Ra'i. Mereka mengatakan bahwa iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, adapun amal tidak termasuk iman. Ada lagi namanya Qaramithah, yang mengatakan bahwa iman itu sebatas ucapan dengan lisan. Ya. Ada lagi namanya Ghulatul Murji'ah, yang mengatakan bahwa iman itu sebatas dengan keyakinan saja, udah. Jadi kalau antum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sempurna iman antum. Walaupun anda berzina, mencuri, terserah. Itu tidak mempengaruhi iman, kata mereka. Zaman sekarang ada gak pakai gitu, Pak? Ada. Iya. Yang penting kan hati saya dijilbabi walaupun gak pakai jilbab. Ini Murji'ah nih, Pak. Yang penting kan hatinya baik walaupun saya garong. Ajib. Ini Murji'ah, Pak. Jadi seakan-akan iman tidak terpengaruh oleh apa? Maksiat. Ini Murji'ah. Nah, ya akhwat Islam, di zaman sekarang, ya, ada sebuah pemahaman yang perlu diruskan, yaitu apakah setiap orang yang jatuh kepada kekafiran lantas pelakunya dikafirkan? Ya. Nah, ketika ada orang yang jatuh kepada kekafiran, kemudian kita tidak mengkafirkan, apakah berarti itu akidah Murji'ah? Sebagian orang menganggap orang yang jatuh kepada kekafiran, ya kafir. Karena siapa yang mengatakan kalau kekafiran tidak berpengaruh, berarti dia Murji'ah. Ini pemahaman yang salah, Pak. Kenapa? Karena masalah kafir mengkafirkan itu bab yang lain, Pak. Tidak setiap yang jatuh kepada kekafiran dikatakan pelakunya apa? Kafir. Saya akan bawakan dalil-dalilnya, tapi sayang udah bunyi nih, Pak. Iya. Yeah. Dan saya sudah bilang tadi ke panitia, adzan Isya selesai. Jadi habis Isya gak diterusin lagi, Pak. Kan rumah saya jauh, Pak. Cilongsi, macet. Ya. Kalau rumah saya di sini mah enak. Ya. Baiklah, mudah-mudahan antum jadi penasaran. Ya. Insya Allah Senin depan kita akan bertemu lagi. Karena kajian kita insya Allah setiap Senin sore kita akan membahas masalah-masalah yang sifatnya hal-hal yang mudah-mudahan penting untuk kehidupan kita. Bismillah. Ini saya, yang benar itu semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.